Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan secara terperinci sejarah dari masalah obligasi reka perbankan yang melibatkan IMF, serta banyak mantan pejabat serta pejabat di sektor keuangan Indonesia yang saat ini tengah digugat serta dipertanyakan oleh tokoh-tokoh nasional lantaran masih membebani anggaran pendapatan dan belanja negara dengan kewajiban pembayaran bunga yang akumulasi jumlahnya diskenariokan mencapai belasan ribu triliun rupiah. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Quick, pastinya jauh sebelum obligasi rekap ini dirilis serta menjadi masalah di kemudian hari, Bapak telah memberikan peringatan serta memprediksi atas dampak buruknya ya Pak Quick? Iya, nah untuk saya adalah kesempatan baik untuk memberi penjelasan bahwa saya itu tidak ikut-ikut berbuat salah karena ketika saya Menko dan Pak Bambang Sudibyo Menteri Keuangannya, kami berdua itu dengan tegas menyatakan ini kan pemerintah dan pemerintah. Sebetulnya tidak masuk akal, tetapi IMF seperti itu. Jadi kita nuruti, tapi kan kita tidak rugi. Karena pemerintah memberi kepada pemerintah. Nah, kita berdua, kami berdua dengan Pak Bambang Sudibyo itu sudah sepakat betul bahwa tidak akan ada bank yang dijual sebelum obligasi rekapnya ditarik kembali oleh pemerintah. Nah, apakah ada cara-cara yang benar untuk menarik kembali obligasi rekap itu sebelum bank-bank rusak yang harus disehatkan pemerintah pada waktu itu dijual kepada swasta? Ada yang memberi tekniknya bukan pemerintah, tapi 6 ahli. Yang ada bukunya ketika itu dibukukan di bawah pimpinan Derajat Wibowo itu eksekutif. Swasta semua yang merasa terpanggil memberikan solusi. Tapi ganti presiden, ganti tim ekonomi, langsung dijualin. Bank-banknya dijual termasuk obligasi rekap yang ada di dalamnya. Tidak apa. Ketika proses penjualan terjadi, saya di Bappenas yang ex officio anggota KKSK, bukan ketua tapi anggota, itu saya menentang terus. Jadi menjual bank kepada swasta boleh, tapi tidak at any cost, tidak dengan harga pasar. Pemerintah menentukan harga minimum. Kalau tidak ya nggak dijual, tunggu sampai ekonomi membaik kan. Krisis kan dalam perjalanan waktu selalu membaik gitu. Tapi kan saya dikalahkan terus, ya begitulah ceritanya. Lantas, apakah sekarang ini ada juga cara yang benar untuk menghentikan beban pembayaran bunga obligasi itu, Pak Quick? Ya itu, tidak ada. Kecuali ingkar janji. Ini kan cuma legal. Kalau pemerintahnya saya nggak bayar lagi, itu kan mengingkari kontrak kan. Breach of contract. Jadi ingkar janji, mengingkari kontrak yang sudah ditandatangani. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.